rasakan jatuh cinta lagi yang kesekian kali pada dirimu. Kau selalu bilang I love you, kau selalu bilang I miss you, sayang. Kau penakluk cintaku, kau penakluk hatiku, sayang. Kamu yang terindah. And give me your love, 'cause you make me happy. Jadi sungguh ku rasakan jatuh cinta lagi yang kesekian kali dengan dia.